Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan ini seperti yang diumumkan, kita akan membahas tentang media sosial atau medsos, antara kebutuhan atau musibah. Seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa kita di zaman ini, di zaman yang dengan kemajuan teknologi yang canggih, sehingga muncullah media-media sosial yang bermacam-macam, yang bisa diakses dengan mudah melalui alat-alat elektronik, terutama smartphone atau telepon pintar. Di zaman ini, sekian banyak orang di negeri kita dan di dunia bahkan selalu menggunakan alat teknologi tersebut untuk berbagai macam kebutuhan mereka, dan lebih khusus yang sangat mereka akses adalah media-media sosial seperti misalnya Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, atau yang lain yang banyak digunakan oleh orang-orang. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kenyataannya perangkat-perangkat tersebut menjadi suatu kebutuhan di satu sisi bagi kita. Namun di sisi yang lain, media-media tersebut tidak jarang membawa musibah, membawa mudarat yang akan merugikan, baik merugikan diri kita, bahkan juga merugikan pihak yang lain yang mungkin dalam sukup yang luas. Seperti yang kita tahu pula bahwa media sosial tersebut pada dasarnya adalah suatu perangkat yang sangat tergantung dengan penggunanya. Ketika digunakan dalam hal yang baik, mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat membawa manfaat. Tapi ketika digunakan oleh seseorang dalam perkara yang tidak baik, mungkin akan menjadi suatu malapetaka yang besar. lepas daripada apa tujuan para penciptanya, pembuat fasilitas-fasilitas tersebut, yang pada kenyataannya tidak jarang apa yang disebut dengan media sosial ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Media sosial ini, kalau dalam bahasa Arab, disebut dengan wasail at-tawasul al-ijtima'i. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab, wasail at-tawasul al-ijtima'i. Kalau kita artikan, yakni sarana menyambung. Tawasul, tawasul itu menyambung. Al-ijtima'i yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan media ini kita bisa berhubungan dengan teman kita, kita bisa berhubungan dengan saudara kita, kita bisa berhubungan bahkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, itu istilah dalam bahasa Arab ya. Dari kenyataan yang terjadi, akhirnya bahkan sebagian ahli ilm menamai dengan nama wasail at-tadabur atau at-taqatu', artinya apa? Sarana yang membuat orang saling tadabur, membelakangi, taqatu', saling memutus hubungan, atau yang semakna dengan itu. Kenapa diplesetkan ke istilah-istilah itu oleh sebagian ulama? Karena tidak jarang bahwa wasilah-wasilah atau perangkat-perangkat ini betul-betul menjadi sesuatu yang merusak hubungan. Hubungan antara seseorang dengan temannya atau bahkan dengan kerabatnya. Ya, karena ujaran-ujaran yang tertuang padanya, ujaran kebencian, permusuhan, cela-mencela dan lain-lain yang tidak terpuji sama sekali dalam agama kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, sesungguhnya kalau kadar kebutuhan kita kepada perangkat ini umumnya tidak sampai kepada kebutuhan atau keperluan yang sifatnya daruri atau tidak bisa tidak, ya, kebutuhan yang sangat penting, yang sangat mendesak. Umumnya tidak sampai setingkat itu. Karena kita sebelum ini, sebelum munculnya media-media ini, kita hidup tanpa itu dengan baik, dengan tenang, dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Ya. Sehingga ketika muncul ini, seandainya kita lepas dari itu, kita tetap akan hidup dengan baik insyaallah, dengan tenang ya, dan tidak akan terkurangi insyaallah kebutuhan-kebutuhan kita. Hanya saja karena kondisi dan suasana yang ada sekarang ini membuat kita sangat tergantung dengannya. Padahal hakikatnya tidak. Tapi secara perasaan kita menjadi sangat tergantung dengannya. Sehingga kemana-mana kita mesti membawanya. Ya, tidak mau tertinggal berita, tidak mau tertinggal mengikuti berbagai apa yang diikuti dari grup-grup atau yang sejenisnya, channel dan lain-lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai-sampai kadang mungkin seseorang tidak membawa uang tidak problem, tapi kalau tidak membawa handphonenya menjadi problem besar. Inilah kondisi yang sekarang ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagi kita seorang muslim melihat kebutuhan kita kepada media sosial ini, mungkin kita bisa mengklasifikasi secara global kepada kebutuhan yang sifatnya duniawi dan kebutuhan yang sifatnya ukhrawi dari sisi manfaat, ya. Kalau manfaat-manfaat yang sifatnya ukhrawi, yang itu kita menilainya sebagai kebutuhan kita, sebagai contoh misalnya kita menerima atau memberi faedah-faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, nasihat para ulama, atau bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasan para ulama, hukum-hukum tentang halal dan haram dan lain-lain. Itu bagi kita suatu kebutuhan, baik menerima atau menyampaikannya. Dan ini bisa berupa audio maupun visual, rekaman-rekaman yang bisa didengarkan, atau tulisan, atau video yang tentunya tidak melanggar syariat, ya, bagi kita. Ini beberapa contoh dari sisi manfaat dan kebutuhan-kebutuhan bagi kita. Adapun dari sisi kebutuhan-kebutuhan duniawi, hal yang ma'ruf yang sama-sama kita ketahui bersama, ya, kebutuhan kita untuk mengakses berita, berita yang mubah, atau mungkin menyampaikan berita yang mubah, begitu pula mungkin menjadi fasilitas kita untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki melalui media-media tersebut, dan yang seputarnya. Dan di antara hal yang berbeda dengan yang lain dari fasilitas ini adalah, yakni kapasitas faedah yang ada padanya begitu luas, ya, hampir-hampir susah dibatasi. Hampir-hampir susah dibatasi. Tidak kenal waktu, tidak kenal ruang, ya. Kapasitasnya pun sangat banyak asal, ya, HP kita mungkin mampu menampungnya. Itu dari sisi keperluan dan kebutuhan kita kepadanya. Namun jangan lupa kita melihat sisi yang lain, yaitu madarat dan mungkin musibah yang akan timbul darinya. Sebagaimana tadi, terdiri dari faedah ukhrawi, dini, dan faedah duniawi, madaratnya pun juga mencakup keduanya. Bahaya-bahaya dari sisi din, agama, atau bahaya-bahaya yang bisa berakibat pada bahaya di akhirat kelak, madarat di akhirat kelak juga sangat banyak sekali. Karena kita mengetahui bahwa fasilitas yang ada ini digunakan pula oleh orang-orang yang tidak lurus dalam beragama. Dengan kata lain, mungkin aliran-aliran yang sesat, ya, atau bahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga menggunakannya. Sehingga bisa jadi seseorang akan menerima berbagai informasi, atau bisa kita katakan dakwah menuju kepada kesyirikan, mengajak kepada kekafiran, kebid'ahan, maksiat, dan lain-lain yang sangat banyak sekali. Juga tidak terhitung, juga tidak terbatas. Sangat banyak sekali dan sangat menakutkan. Dan ini juga bisa dalam bentuk audio maupun visual. Adapun keburukan dan madarat duniawi, ini juga sama, tidak kalah banyaknya. Walaupun dari sisi bahaya tentu di bawah bahaya-bahaya ukhrawi. Hanya saja bahaya-bahaya duniawi ini pun hampir-hampir juga tidak terpisahkan dengan nilai-nilai agama. Bahaya-bahaya yang terkait pula dengan bab agama. Misalnya penipuan-penipuan, penculikan dan lain-lain yang mengenai urusan-urusan duniawi. Namun juga itu ditinjau dari sisi agama, tentu juga sesuatu yang mungkar, sesuatu yang berbahaya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang kita sebagai seorang muslim melihat hal itu semuanya, di hadapan itu semuanya, maka kita ketika menggunakan media-media sosial tersebut, jangan sampai lepas daripada tuntunan dan adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Jangan sampai fasilitas-fasilitas ini menjadi musibah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kerabat kita, bagi anak-anak kita, atau bahkan istri kita, atau murid-murid kita, dan seterusnya. Bahkan secara luas kaum muslimin pada umumnya. Kalau kita menggunakannya, mesti menggunakan dengan cara yang baik, cara yang benar, sehingga ini memberikan faedah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi manusia pada umumnya. Nah, ini yang mesti kita canangkan dan kita tekadkan dalam diri kita. Apa artinya kemajuan teknologi ini kalau tidak didasari dengan agama? Karena tanpa didasari dengan agama dalam menggunakannya, maka akan menjadi malapetaka. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyampaikan beberapa adab-adab syar'i dalam menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Di antara tuntunan syariat kita, syariat Islam dalam menggunakan media-media sosial tersebut adalah, pertama, kita mesti memilih media yang akan kita gunakan. Kita mesti memilih media yang akan gunakan. Apa timbangan kita dalam memilih? Tentunya timbangan kita dalam memilihnya adalah memilih media yang bisa kita gunakan tanpa terjerumus di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Misalnya ada suatu media yang mungkin kita bisa mengaturnya dan menjauhi media yang mau tidak mau akan menjerumuskan kita dalam berbagai mukhalafah syar'iyah atau pelanggaran syar'i. Seperti apa pelanggaran syar'i? Misalnya, ya mau tidak mau mesti menampilkan gambar-gambar bernyawa. Mau tidak mau ketika kita menggunakan mesti terjerumus ke situ. Nah, ini kita harus berhati-hati. Ya, kita berupaya untuk menghindari yang seperti itu sebisa mungkin. Karena sebagian media-media tersebut sifatnya semacam itu. Maka mudaratnya akan jadi lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah bahwa ketika kita menulis sesuatu di media sosial tersebut atau merekam sesuatu di media sosial tersebut, tidaklah kita tulis, tidaklah kita rekam, kecuali sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang syar'i atau mubah paling tidaknya. Jangan sampai kita keluar dari batasan ini. Kenapa demikian? Kita tentu ingat bahwa ajaran agama kita, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, telah mengingatkan kita dari berbagai ucapan atau perbuatan yang tidak baik, dan bahwa semua yang kita lakukan akan dicatat oleh para malaikat dan diawasi. Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'alamuna ma taf'alun. Sesungguhnya inna alaikum lahafidhin, ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia, yang mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, hendaknya ayat ini senantiasa teringat oleh kita, ya. Sehingga ketika kita menulis, ingat apa yang kita tulis dilihat oleh malaikat dan ditulis pula oleh malaikat. Apa yang kita rekam didengar oleh malaikat dan ditulis oleh malaikat. Jangan kita merasa sendiri. Jangan kita merasa tidak diawasi. Nah, perangkat yang kecil ini, smartphone-smartphone ini, kadang-kadang membuat orang itu berani, atau bahkan seringkali membuat orang itu berani. Kenapa? Karena ibaratnya dia di balik layar. Kalau dulu ketika tidak ada smartphone, kita mungkin mau bicara langsung kepada seseorang akan berpikir panjang. Bahkan seringkali mau bicara sesuatu tidak sampai. Kenapa? Karena mesti berhadapan langsung, kadang takut, kadang yakni tidak enak, ya. Kadang malu dan lain-lain. Sehingga seringkali apa yang mau diucapkan tidak sampai diucapkan. Tapi dengan smartphone ini hal-hal tadi hilang. Rasa malu hilang, rasa takut hilang, ya, kewibawaan orang pun kadang sudah hilang. Akhirnya dia berani menulis. Apalagi dengan identitas yang tidak diketahui, lebih membuat dia berani. Nah, ingatlah wahai muslim, Allah Azza wa Jal mengawasi. Allah Azza wa Jal mengirim para malaikat untuk menulis. Inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga, mengawasi kalian. Kiraman katibin, mereka malaikat-malaikat mulia yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafalkan suatu lafal kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan terus berada padanya, menjaga terus, tidak akan lepas. Jadi seandainya pun kita di kamar sendirian di malam yang gelap, pikir kita tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Para malaikat tetap mengetahui. Ya, idza ma khalauta ad-dahra fala taqul khalautu. Idza ma khalauta ad-dahra yawman, bila suatu hari kamu bersendiri, fala taqul, jangan kamu katakan khalautu, sekarang saya sendiri merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Walakin qul, tapi katakan alayya raqibu, sesungguhnya saya diawasi oleh Allah, oleh raqib, malaikat yang mengawasi, atau bahkan Allah azza wa jalla yang mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha mengawasi terhadap kalian. Nah, ini hal yang penting. Jadikan ayat-ayat tersebut menjadi sesuatu yang senantiasa mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap apa yang kita tulis dan apa yang kita rekam. Kemudian, ahibbati fillah rahimakumullah, berikutnya kita mesti banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dalam menggunakan hal itu, ada saja salahnya kita, ada saja kelirunya kita. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita, setelah sholat fardu, apa yang dilakukan? Istighfar. Itu setelah ibadah. Istighfar Nabi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat. Kenapa setelah sholat istighfar? Karena mungkin saja ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam sholat kita. Nah, apalagi setelah melakukan sesuatu yang tidak seperti itu. Perkara yang mubah, apalagi na'udzubillah jatuh pada perkara yang haram. Jadi jelas, kita mesti banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin dalam bab ini bisa kita ambil suatu pelajaran pada suatu hadis yang Nabi sebutkan dalam bab jual beli. Ya, hadis yang mau saya sebutkan adalah hadis dalam bab jual beli, namun kita akan mengambil suatu pelajaran darinya dalam bab kita. Suatu saat disebutkan oleh sahabat Qais bin Abi Gharazah, beliau mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabi'ur raqiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar menemui kami. Kami saat itu sedang jual beli ar-raqiq, yakni budak-budak. Ya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyarat tujjar, inna bay'akum hadha yukhalituhu laghwun aw halifun fashubuhu bi sadaqah aw bi syai'in min sadaqah. Wahai ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian ini tercampuri oleh laghwun aw halif. Tercampuri oleh laghwun au halifun. Laghwun sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Au halifun, atau sumpah-sumpah yang kadang sumpah palsu, sumpah yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan syariat, bukan pada tempatnya. Fasyubuhu bisadaqah. Maka Nabi katakan, maka campurilah. Ya, bersihkan dengan sedekah, au bi syai'in min sedekah, atau dengan sesuatu dari sedekah. Nah, kisah ini seperti yang tadi saya sebutkan dalam bab jual beli. Yang jual beli itu sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan manusia, namun tidak jarang atau bahkan sering terjadi, selalu terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, tentunya secara global ya, ada mungkin jual beli yang betul-betul bersih, insya Allah begitu. Namun ada saja jual beli yang keliru ini, keliru itu dalam bicara, dalam menawarkan, dalam bahkan sumpah sebagiannya yang tidak pada tempatnya. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk para pedagang bersedekah guna membersihkan hal-hal yang ia terjerumus padanya. Mungkin dengan sengaja, mungkin tidak sengaja, walhasil ya, kelira-kelirunya seseorang dalam perdagangan banyak. Maka dengan sedekah akan membantu membersihkan dari kekeliruan-kekeliruan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah. Apa yang sedang kita bicarakan, yaitu komunikasi dengan media sosial, memberikan faedah atau menerima, tidak jarang seseorang terjatuh dalam hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin setelah kita berusaha tetap saja ada kesalahan dan kekeliruan. Ya. Nah, ini yang kita bicarakan, yakni sesuatu yang seringkali tanpa dimaukan. Kalau orang menyengaja berbuat maksiat, nah ini urusannya jelas. Ya, urusannya jelas, yaitu dia melakukan dosa dan tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yang keempat, hendaknya dalam menggunakan media tersebut menghindari perdebatan-perdebatan. Perdebatan-perdebatan sesungguhnya telah dijelaskan oleh para ulama, di sana ada perdebatan yang baik, di sana ada pula perdebatan yang tidak baik. Tentu yang kita maksud di sini adalah menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak baik. Seseorang dalam diskusi, dialog, berdebat atau yang semakna dengannya harus mengetahui tuntunan syariat. Dan media sosial ini sangat mengundang perdebatan. Sebelum adanya hal itu barangkali jarang orang melakukan diskusi, dialog, debat, jarang. Tapi ketika dia masuk ke suatu forum dalam media sosial akan terpancing, sehingga larut dalam perdebatan-perdebatan. Nah, berhati-hati. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam beberapa ayatnya, di satu sisi memuji dan menyuruh berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka. Diskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla mencela perdebatan, mencela dialog-dialog yang Allah cela. Misal, wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqq. Mereka berdialog, mendebat dengan cara yang batil untuk menyingkirkan kebenaran. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan balhum qaumun khasimun, bahkan mereka orang-orang yang suka membantah. Ya. Jadi di sini kita ketika sudah masuk ke ranah ini, ya, hati-hati dari perdebatan. Hati-hati dari perdebatan. Apa perdebatan yang tidak boleh? Perdebatan yang tercela dalam agama kita, pertama kita melihat dari sisi tujuan. Ya, apa tujuan daripada perdebatan itu? Kalau perdebatan itu adalah seperti yang Allah katakan tadi, dengan cara yang batil, cara yang tidak benar untuk membantah sesuatu yang benar. Ini jelas tercela. Jangan sampai kita menulis sesuatu, membantah sesuatu yang benar. Kita menjadi tercela seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Kemudian termasuk yang disebutkan ulama perdebatan yang tidak baik adalah untuk menimbulkan keraguan-raguan pada sesuatu yang orang itu sudah mengerti, yakin, tapi mungkin dengan cara-cara dia, entah mungkin iseng, main-main, atau memang ada tujuan buruk, yaitu ingin membuat orang itu ragu terhadap suatu kebenaran, ini juga tujuan yang tidak baik. Yang ketiga misalnya tujuannya adalah menang-menangan. Al-intisar linnafs, hanya untuk menang sendiri, menang-menangan. Siapa yang lebih pandai bersilat lidah yang dituangkan dalam tulisan, ya dia yang menang, merasa dirinya besar, puas dengan itu. Nah, ini tidak benar. Ini adalah niat yang sangat buruk dalam perdebatan-perdebatan. Nah, ini ditinjau dari sisi tujuan-tujuan. Kemudian ditinjau pula dari sisi cara. Penggunaan kata-kata, adab-adab dan sopan santun dalam berbicara. Ya. Ada orang yang ketika berdialog sudah terbawa oleh emosionalnya, atau bahkan mungkin memang akhlaknya tidak baik, sehingga selalu yang keluar dari kata-katanya yang tertulis adalah kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini jelas sesuatu yang tercela. Kemudian juga tentunya perdebatan-perdebatan mungkin yang di situ menggunakan murni logika akal ya dalam bab agama. Karena kita tahu bahwa agama ini bukan dengan akal tapi dengan wahyu. Ada kalanya orang dialog, diskusi dalam bab agama semata-mata dari akal. Ini cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar. Ya. Kecuali kalau yang dari akal tersebut sejalan seiring dengan yang dari wahyu, menguatkan yang dari wahyu. Nah, ini baru diperbolehkan kalau seperti itu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari sisi materi yang sedang diperbincangkan. Ya. Misalnya bab akidah, keyakinan terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan zat Allah Azza wa Jal, atau bahkan sampai dalam bab keberadaan Allah Azza wa Jal. Kita ini betul-betul yang dikadang ya sangat sempit dada kita ketika melihat tulisan-tulisan orang-orang liberal. Yang dipersoalkan bukan hanya bab hukum halal dan haram dan lain-lain, sampai dalam bab keberadaan Allah Azza wa Jal mereka soal. Na'udzubillah. Nah, perdebatan dalam bab ini kalau kita ikut larut tercela. Bab seperti ini tidak perlu diperdebatkan. Sesuatu yang jelas. Ya, makanya Allah juga mengatakan afillahi syak. Apakah pada Allah itu ada keraguan? Ya. Jadi ada tema-tema pembahasan-pembahasan yang tidak pantas di situ dilakukan perdebatan-perdebatan. Karena jalan untuk mengetahui kebenarannya cukup dengan melihat apa kata Allah, apa kata Rasulnya, tinggal kita menerimanya. Itu jalan untuk kita mengetahui kebenaran padanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akibat-akibat buruk daripada perdebatan-perdebatan ini, diriwayatkan dari muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, ia mengatakan bahwa saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, al-mira'u fid-din yuqassil qalb wa yurith adh-dhagha'in. Al-mira'u fid-din, perdebatan dalam agama, yuqassi al-qalba, membuat kalbu ini menjadi keras. Wa yurith adh-dhagha'in, dan akan mewariskan adh-dhagha'in, yakni kedengkian dan yang semakna dengan itu, ya, dalam kalbu kita menjadi sempit dada kita karena rasa marah, akhirnya muncul kedengkian dan seterusnya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ulu lil Aliyyi Al-Azim karya Az-Zahabi rahimahullah. Nah, demikian kata beliau rahimahullah, menerangkan kepada kita tentang akibat buruk daripada perdebatan-perdebatan tersebut. Dan apalagi yang berbicara di situ adalah dari orang-orang yang bermacam-macam, termasuk diantaranya dari ahlul bid'ah. Nah, ini sangat berbahaya dan kita akan terjerumus dalam hal yang lain, yaitu bahwa para ulama rahimahumullah sudah mengingatkan kita untuk tidak mendengar penjelasan-penjelasan dari ahlul bid'ah. Karena apa? Karena itu akan yumridu al-qulub, akan membuat kalbu kita menjadi sakit. Ya, akan melemparkan pada diri kita syubhat, keragu-raguan. Maka dari itu hindari yang seperti itu. Di dalam suatu riwayat, yaitu riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menerangkan dalam suatu hadis bahwa perdebatan-perdebatan ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Thumma qala Rasulullah SAW, thumma tala Rasulullah SAW hadhihi al-ayah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun, tidaklah suatu kaum sesat, ba'da hudan kanu 'alaih, setelah petunjuk yang mereka berada padanya, illa utul jadal, tidaklah kecuali karena mereka diberi al-jadal, yakni kelihaian berbicara, kemampuan berdebat." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala," mereka itu tidaklah menyebutkan hal-hal tersebut kepadamu kecuali dalam rangka mendebat saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah kaum yang suka membantah. Nah, jadi disebutkan oleh sebagian ulama, kalau begitu sebagian kesesatan-kesesatan yang ada pada suatu umat atau pada seseorang adalah karena dia suka berdebat. Nah, ini sangat mengerikan dan secara kenyataan banyak ya orang-orang yang diawali dengan perdebatan kemudian diakhiri dengan kesesatan. Ya, diawali dengan perdebatan, kemudian diakhiri dengan kesesatan. Dan disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau menyebutkan bahwa ada orang-orang ya yang mendekati ahlul bid'ah untuk mendebat, kemudian akhirnya ikut dengan mereka, mengikuti mereka. Awalnya mau mendebat. Dan ini kata beliau bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang dikenal sebagai orang berilmu sebelumnya. Ya. Dulu maupun sekarang ada orang-orang seperti itu. Termasuk misalnya ada seorang yang dikenal dulu dengan nama Abdullah Al-Qasimi. Terkenal awalnya orang yang kuat dalam ilmu. Tapi suka berdebat-berdebat akhirnya menjadi seorang ateis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ulama kita rahimahumullah bahkan terkadang ketika diajak untuk berdialog ya mereka menghindar. Bahkan sebagian ahlul bid'ah mengatakan saya akan membacakan ayat kepadamu. Dia enggak mau dengar. Sebagian lagi mengatakan kepada mereka saya hanya akan menyebutkan satu kalimat. Dia menjawab, setengah kalimat pun saya enggak mau. Setengah kata pun saya tidak mau. Nah, kenapa ulama kita sampai sedemikian kehati-hatian mereka? Karena mereka lebih menjaga keselamatan akidah mereka. Keselamatan keyakinan mereka. Bisa jadi seseorang itu larut dalam perdebatan, akhirnya keyakinan yang benar hilang. Karena apa? Karena terpengaruh oleh lawan diskusinya, lawan dialognya. Maka hati-hati perdebatan-perdebatan dari atau dalam media-media sosial. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya, yang kelima, hendaknya seseorang menghindari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, atau kata-kata yang kasar. Berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan sopan santun, dengan kata-kata yang sejuk. Hal ini tentu tidak lepas dari tuntunan ajaran agama kita dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diingatkan oleh Allah azza wa jalla. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau faddan. Faddan ini pada dasarnya yakni akhlak yang tidak baik. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan lebih khusus dalam hal ini kata-kata yang kasar. Ghalidhal qalbi, dan engkau orang yang kaku kalbunya. Lan faddu min haulik, tentu orang-orang akan lari darimu. Nah, ini Allah katakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi, ya, punya dua sifat ini. Kaku, ya, kalbunya keras, kaku. Kemudian kata-katanya tidak baik. Orang-orang akan menjauh darimu. Padahal siapa? Nabi. Yang dibawa benar apa salah kalau Nabi itu? Jelas benar. Tapi karena sikap-sikap seperti itu menjadikan orang lari. Nah, tapi tentu Nabi tidak seperti itu. Justru yang penting bagi kita adalah kita-kita ini. Yang kita bukan Nabi, kita pengikut Nabi. Yang kita tidak ma'asum, adapun Nabi ma'asum. Yang kita justru banyak salah. Nah, kalau kita punya karakter yang tidak baik dalam bertutur kata, dalam menulis, ya, tertuang dalam tulisan kita kata-kata yang kaku, yang kasar, yang menyakitkan perasaan, dan seterusnya, tentu ini akan membuat lari orang dari kebenaran, akan menjauhi kita, dan seterusnya. Akan mengakibatkan banyak hal yang buruk di belakangnya. Begitu pula kata-kata yang kotor, yang jorok, yang enggak pantas. Ya. Hati-hati. Dan ini apalagi na'udzubillah mereka orang-orang yang tidak memperhatikan ajaran agama. Ya. Muda-mudi mungkin. Atau bukan, kalau bab ini bukan muda-mudi lagi yang terkena godaannya. Godaan syahwat antara laki-laki dan perempuan atau antara jenis na'udzubillah, sangat mungkin sekali akan muncul kata-kata yang jorok, yang kotor dan sejenisnya. Nabi SAW seperti dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau teladan kita, beliau panutan kita, bukanlah orang yang bertutur kata dengan kata-kata yang keji dan kotor atau jorok. Disampaikan dari Abdullah Al-Jadali, ia mengatakan, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam yakun fahishan wala mutafahisha wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Saya bertanya kepada Aisyah, kata beliau, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, lam yakun fahishan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bertutur kata dengan kata-kata yang jorok, yang kotor. Wala mutafahisha, atau yakni wallahu alam maknanya berusaha untuk melakukan kata-kata seperti itu. Beliau bukan orang yang seperti itu. Beliau bukan pula orang yang berusaha untuk mengatakan kata-kata yang seperti itu. Wala sahaban fil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Tidak. Menjaga tutur kata dengan baik, sopan dan santun dalam berkata. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, bukan pula beliau membalas keburukan dengan keburukan pula. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau orang yang suka memberi maaf dan memberi ampun. Ya, itulah beliau panutan kita, teladan kita. Maka dari itu, tulisan adalah ungkapan lain daripada tutur kata. Ya, hati-hati dari tutur kata yang tidak sepantasnya di media-media sosial. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disebutkan di akhir hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini mungkin kalau dikaitkan dengan bab kita, ya, dalam percakapan di media sosial kadangkala kita mendapat penuturan yang tidak baik terhadap kita. Nah, kalau Nabi disebutkan tidak membalas keburukan dengan keburukan, beliau tidak membalasnya. Pada umumnya seperti itu. Ya. Tapi beliau lebih memilih untuk memberi maaf. Ya. Memilih untuk memberi maaf. Dan apalagi termasuk hal yang cukup memprihatinkan, ya, bahasa tulisan di media sosial itu kan bahasa tapi bisu, ya. Kita enggak mengerti mimiknya seperti apa, ini tanda tanya apa tanda seru, kadang tidak ada, ini komanya di mana, titiknya di mana, kadang kita juga enggak ngerti, kadang dia salah, sehingga seringkali terjadi salah paham. Dia mungkin maunya bertanya, dikira mengomentari, ya. Dia maunya bertanya malah seolah-olah dipahami menyuruh dan lain-lain. Sehingga kita membaca sudah marah. Yang di sana santai-santai saja. Kenapa dia enggak merasa melakukan hal yang tidak baik? Yang di sini sudah kadung emosi. Nah, ini kenyataan, ya. Ini kenyataan yang terjadi dalam komunikasi melalui media sosial. Maka dari itu sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati dan kedepankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu menjaga tutur kata yang baik, tidak kotor, tidak kasar, ya, dan lebih mengutamakan memberi maaf daripada membalas keburukan dengan keburukan. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang keenam adalah berhati-hati dan menghindari godaan-godaan dari lawan jenis. Ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat-sangat penting di dalam bab ini. Kenapa demikian? Karena ya, pertama itu tuntunan syariat kita. Yang kedua, secara kenyataan banyak sekali problem-problem dalam bab ini. Bukan hanya pada mereka yang belum berkeluarga. Dan kalau tentang mereka yang belum berkeluarga, barangkali sudah enggak terhitung. Ya, seperti apa. Dan bagaimana, na'udzubillah min dzalik. Yang lebih memprihatinkan lagi sampai pada orang-orang yang sudah berkeluarga. Sehingga kasus perceraian semakin banyak buah daripada ini. Itu yang sampai cerai. Yang enggak sampai cerai juga banyak. Ya, disebabkan kasus-kasus ini. Ya. Terkadang kekeliruan dan kesalahan dari pihak yang laki-laki, terkadang pula dari pihak yang perempuan. Sekian banyak keluarga menjadi berantakan disebabkan hal ini. Ya. Perkenalan dengan orang yang sebelumnya belum dia kenal, atau menyambung kembali hubungan dengan teman-teman lama, ya, karena di grup-grup, ya, reuni mungkin teman-teman lama kumpul lagi dan lain-lain. Na'udzubillah, seperti hati-hati sekali, ya, hati-hati, jangan sampai na'udzubillah, ya, orang-orang yang awalnya sudah baik, keluarga yang sudah baik, sudah cenderung kepada apa, ajaran agama yang benar, menata kehidupan dalam suatu keluarga yang soleh. Gara-gara ini akhirnya keluarga menjadi kacau. Ya, keluarga menjadi hancur. Tidak lagi kehidupan menjadi harmonis. Kalau dulu Nabi SAW memperingatkan kita, ya, dalam hadisnya, riwayat Al-Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid radiyallahu anha, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelah aku meninggal suatu ujian, suatu godaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada godaan kaum wanita. Nah, ini godaan yang sangat besar bagi kaum laki-laki. Sehingga mengertilah kalian wahai wanita, kalian ini menjadi godaan bagi laki-laki. Kalau kalian tidak menutup diri, ya, kalian menjadi sebab tergelincirnya orang ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebaliknya, tidak jarang pula kaum perempuan yang tergoda dengan laki-laki. Walaupun persentasenya lebih besar yang laki-laki tergoda dengan wanita. Namun, tidak menutup kemungkinan, bahkan itu kenyataan, perempuan pun banyak tergoda dengan laki-laki. Makanya Rasulullah, makanya Allah Azza wa Jal dalam ayat-ayat Al-Quran mengingatkan apa? Kepada kita semuanya, mengingatkan untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kaum mukminat. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihin wa yahfadzna furujahun. Katakan pula kepada mereka kaum mukminat, mereka yang wanita, agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah pandangan ini menjadi fasilitas, menjadi posnya kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Oleh karena sebagian ulama menyebutnya bahwa pandangan ini merupakan sahmun min sihami iblis, anak panah dari anak-anak panah iblis. Ya. Kadang betul-betul membuat orang itu terjerumus dalam maksiat, kadang tidak sampai kepada maksiat yang lebih jauh, tapi membuat kalbu ini sakit. Sakit. Ya, sakit bagaimana? Ya, tidak sehat. Naudzubillah, dia mengingat, dia mengangan-angan, dia gelisah akhirnya, dan terus ya, terkurung dalam suatu kegelisahan. Nah, tidak lepas tentunya media sosial dari hal-hal seperti ini. Ketika seorang tidak menjaga adab-adab syar'i, ketergodaan antara kedua jenis ya, dengan Facebook ya, banyak sekali seorang yang hancur karena itu. Ya. Ada yang kemudian menyesal, ada yang tidak menyesal, ada yang betul-betul hancur, ada yang kembali lagi. Macam-macam. Walhasil, kita selaku seorang muslim, hati-hati. Ya. Jauhi hal-hal yang membuat kita tergoda dengan lawan jenis, menjauhkan kita dari sebab-sebab tersebut. Jangan coba-coba dalam bab ini. Artinya, kadang orang ingin mencoba, ya, mungkin maunya mendakwahi, mungkin maunya membantu, atau hal-hal yang semakna dengan itu. Lama-lama jatuh dalam perbuatan maksiat. Jangan coba-coba seperti itu. Kita lebih baik menghindar. Menghindar itu jalan selamat yang lebih mudah daripada kita mendekati kemudian ingin menghindar. Mendekati kemudian ingin kuat-kuatan dengan godaan setan. Ini berat. Ya. Jadi jalannya adalah menghindari. Supaya kita jauh dari godaan setan. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya, yang ketujuh adalah menjaga sopan santun. Ketika kita menulis mungkin dengan adab-adab yang biasa kita lakukan dalam bertutur kata. Ya, kalau menulis surat, kalau bertutur kata mungkin dengan salam, mungkin dengan basmalah, mungkin dengan menegur dulu, mendoakan dulu, ya. Apa keadaanmu, semoga baik-baik saja, diakhiri dengan kata-kata yang baik pula. Nah, sopan santun, etika yang baik seperti ini harus kita pelihara. Ya. Tadi apa? Kita sebutkan misalnya salam, basmalah, atau dengan mendoakan dulu, bertanya keadaannya. Ya, gimana kondisi kesehatannya? Semoga baik-baik saja. Diakhiri dengan misalnya doa, barakallahu fi, semoga Allah memberkahi engkau, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasi kamu dengan yang baik, semoga Allah selalu menjaga engkau, dan sejenisnya. Nah, sopan santun seperti ini, bahkan lebih daripada sopan santun yang seperti ini, doa-doa kebaikan harus senantiasa kita budayakan ya, dalam menggunakan media sosial kita. menghormati yang lain, menjaga perasaan yang lain. Jangan kita semaunya ketika berbicara. Tidak. Kita harus betul-betul terikat dengan ikatan-ikatan ajaran agama kita yang diajarkan oleh Islam ini. Nabi SAW sudah banyak mengingatkan kita tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan bahkan Nabi SAW telah disebutkan dalam ayat Al-Quran dengan sebutan yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar di atas akhlak yang besar, yang agung, yang mulia. Nah, di antara bentuk dan wujud daripada akhlak mulia adalah bagaimana dalam bertutur kata dan menulis. Sangat tergambar akhlak itu dalam bab itu, tutur kata dan tulisan. Ya, sangat tergambar di situ. Dalam perbuatan ya tergambar pula, tapi sekarang lebih banyak dalam bab tutur kata dan tulisan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW bahkan mengatakan dalam hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, coba gambarkan akhlak mulia ini dalam tulisan-tulisan, dalam tutur kata. Jaga sopan santun. Dan mungkin bahkan dalam bab sopan santun ini, di samping kita melihat tuntunan syariat, kadang juga kita perlu melihat tuntunan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita mungkin hidup di masyarakat, mungkin Melayu misalnya. Ada etika-etika dalam berbicara yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Perhatikan hal itu. Lakukan hal itu dalam tulisan. Mungkin dalam adat istiadat mana Jawa juga seperti itu. Ada etika-etika yang perlu diperhatikan dalam berbicara, menulis, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan sesama, bagaimana kepada anak kecil. Begitu pula mungkin di tradisi yang lain, yang Madura, yang Sasak, yang Minang, yang manalah. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Sehingga dengan itu, insya Allah akan terlihat ya, bagaimana perilaku seorang muslim yang mengikuti syariat ajaran agamanya. Dan tadi telah kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya bahwa Nabi SAW bukanlah orang yang kotor kata-katanya. Kemudian berikutnya yang ke-8, tidak menyibukkan kita, diri kita, dengan media-media sosial tersebut sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Tidak menyibukkan dengannya sehingga meninggalkan yang lebih penting. Nah, ini juga hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena pertama, ajaran agama kita menganjurkan untuk mendahulukan yang terpenting kemudian berikutnya dan berikutnya. Ya. Mendahulukan yang terpenting, kemudian yang berikutnya ada prioritas ya, pakai skala prioritas. Misalnya saya contohkan dalam kehidupan keseharian kita, kita punya kewajiban mencari ma'isyah sebagai seorang lelaki, mencari ma'isyah. Kita punya kewajiban memperhatikan anak-anak kita, mendidik mereka, mengajari mereka, menuntun mereka, memperhatikan mereka. Kita juga melakukan yang demikian terhadap istri kita. Kita juga punya kewajiban-kewajiban di dalam maupun di rumah kita. Ya. Begitu pula seorang istri, dia punya kewajiban bagaimana melayani suaminya, bagaimana membuatkan makanan untuk anak-anaknya, menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah misalnya, dan seterusnya. Banyak kewajiban. Nah, hal-hal yang lebih penting tadi jangan sampai kemudian terabaikan gara-gara sibuk dengan apa? Media sosial. Karena pada kenyataannya banyak orang yang disadari atau tidak melalaikan hal yang lebih penting karena media sosialnya. Kalau sudah pegang HP, sudah lupa jam, lupa waktu, lupa yang di sekitarnya, seolah-olah ia hidup sendirian. Anaknya nangis tidak dengar, seolah-olah ya, istrinya manggil-manggil juga tidak diperhatikan, atau sebaliknya yang lebih parah, suaminya manggil, istrinya asyik dengan medsosnya. Bangun tidur langsung pegang, mau tidur masih pegang. Ya, tidak diletakkan kecuali ketika dicas. Dicas pun sambil dipegang kadang-kadang. Na'udzubillah. Terus apa kegiatannya? Cuma itu. Mana kewajibannya yang lain? Ikhwan fillah rahimakumullah, jangan seperti itu. Belum lagi kalau kita sebagai thalibul ilm, menuntut ilmu, sehingga mungkin tadi kita masih bicara bab kewajiban duniawi ya. Kewajiban agamanya bagaimana? Baca Qur'annya. Bagaimana baca Qur'annya di tiap hari kita? Masih baca Qur'an secara rutin atau tidak? Atau sudah kalah dengan media sosial? Baca hadisnya. Dan seterusnya. Zikir-zikirnya. Sholat sunnahnya. Dan hal-hal yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan. Jangan kita tersibukkan dengan hal tersebut sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah kejadian yang ya bisa diambil pelajarannya, bahwa dan mungkin banyak ya kejadian seperti itu. Gara-gara sang ayah sibuk dengan media sosial, sampai anak-anaknya gak terurus. Anaknya main kemana, gak diperhatikan, sampai anaknya pun, na'udzubillah, ya, bermaksiat, ya gak perhatian, tahu-tahu semuanya sudah kejadian berantakan. Kenapa? Karena sibuk sekali dengan media sosialnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, wujud dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Atau la yakni maknanya kurang lebih seperti itu, tidak bermanfaat baginya. Artinya disebutkan oleh para ulama, anna min husni islamihi tarku ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin waqtasar ala ma ya'nihi min al-aqwal wal af'al. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia dari ucapan atau perbuatan, dan mencukupkan dengan sesuatu yang penting baginya dalam ucapan atau perbuatan. Tentu timbangan penting dan tidak penting ya dari timbangan syariat ya, bukan timbangan hawa nafsu. Kalau timbangan hawa nafsu kita, oh ini penting bagi saya. Urusan apa penting? Ya ini ada teman lama mengajak bercanda. Kasihan kalau enggak dilayani. Bukan itu. Ya, timbangan penting dan tidaknya bukan kemauan kita, tapi timbangan penting dan tidaknya adalah syariat. Nah, kalau kita memang ingin mewujudkan kebaikan Islam kita, hal-hal yang penting didahulukan. Jangan sampai sesuatu yang kurang penting mengalahkan yang lebih penting. Itu berarti menunjukkan Islamnya enggak baik. Apalagi sampai berakibat sesuatu yang bermudarat terhadap dirinya dan keluarganya. Kemudian berikutnya, yang ke-9, tidak menggunakan media sosial tersebut pada perkara yang batil. Karena ini termasuk kufur nikmat. Kalau kita menilai perangkat yang kita punya ini sebagai nikmat, ya, kita menilainya sebagai nikmat dan itu sebetulnya suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka gunakan dalam yang baik. Nanti akan ada penjelasan. Tapi jangan digunakan dalam perkara yang tidak baik. Ini adalah bagian daripada kufur nikmat. Ini bagian daripada kufur nikmat. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa syukur nikmat adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa sana'a 'ala Allah biha wa sarfiha ila mardhatillah. I'tiraful qalbi bi ni'amillah wa sana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardhatillah wa kufrun ni'mah biddu dzalik. Artinya, kata beliau dalam tafsir, ya, tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-7, bahwa yang namanya syukur nikmat itu adalah mengakui dengan kalbu kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akui itu nikmat Allah, bukan kemauan kita, kemampuan kita, kekuatan kita, bukan, tapi itu pemberian dari Allah. Kemudian as-sana 'ala Allah biha. Kita memuji Allah dengan nikmat-nikmat itu. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dan yang semakna dengannya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang diridhai Allah Azza wa Jal. Menggunakan nikmat-nikmat itu pada perkara yang diridhai Allah Azza wa Jal, pada jalan yang diridhai Allah. Itu syukur nikmat. Wa kufrun ni'mah, adapun kufur nikmat itu lawannya biddu dzalik. Berarti kalau ada orang tidak mengakui ini sebagai pemberian Allah dan menganggap ini adalah karena kemampuan dirinya, dia telah melakukan kufur nikmat. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan, justru memuji orang atau bahkan memuji binatang. Memuji binatang gimana? Misalnya ada maling enggak jadi masuk rumah karena angsa. Nah, ya kan? Angsa bunyi, malingnya lari. Wah, ini ya karena angsa ini ya selamat dari maling. Nah, yang dipuji angsanya. Ya, lupa dengan Allah Azza wa Jalla yang mengatur semuanya itu. Nah, dia tidak syukur nikmat. Dia kufur nikmat dengan itu. Yang ketiga, seorang yang tidak menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang Allah ridhai, yaitu dia gunakan pada jalan yang Allah murkai, berarti dia kufur nikmat. Nah, dalam kaitannya dengan pembahasan kita, ketika kita menggunakan perangkat ini ya, dalam sesuatu yang tidak diridhai Allah, berarti kita kufur nikmat. Seorang yang kufur nikmat, pertama dosa, kedua apa? Bisa tercabut nikmat itu darinya. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, pasti aku akan menambah kepada kalian nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, kufur nikmat di antaranya, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Jadi hati-hati ya. Jangan dianggap sepele bab ini atau tidak disadari. Ada nikmat dengan tidak ada nikmat seperti tidak ada apa-apa. Berarti kita enggak menyadari bahwa ini suatu pemberian yang kita bertanggung jawab dengannya. Nah ini orang yang lalai ya. Jangan kita jadi orang yang lalai. Banyak diberi tapi enggak merasa. Banyak orang yang seperti itu. Kapan orang itu baru mengetahui nikmat? Ketika kehilangan nikmat biasanya. Seperti yang Nabi katakan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat yang banyak orang tertipu. Dia merasa tidak diberi. Ya, sehingga dia tidak menggunakan pada perkara yang baik. Apa itu nikmat yang dimaksud? Kesehatan dan waktu luang. Kita sekarang sehat. Sudah berapa lama kita sehat? Dan sepertinya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, ya kan? Apakah kita betul-betul merasai dan menjiwai nikmat sehat itu? Seringkali tidak. Kita jalani biasa saja, rutinitas biasa. Padahal itu nikmat besar. Kapan kita merasa kehilangan nikmat sehat itu? Ketika kita sakit. Baru merasakan kehilangan nikmat sehat itu. Walaupun sakit gigi, ya. Apalagi sakit sampai sakit-sakit yang parah, kanker dan lain-lain, baru dia menyadari nikmatnya sehat. Dan waktu luang juga begitu. Tidak dirasakan sebagai suatu nikmat. Ketika kehilangan baru dia merasakan. Nah, juga perangkat-perangkat ini jangan dianggap sudah dapat sudah, kayak enggak ada masalah, suatu tanggung jawab yang kita mesti melakukannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang harus kita gunakan dalam perkara yang baik. Jangan kemudian kita gunakan untuk mengakses media-media sosial dalam perkara yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla, dalam perkara kefasikan, dalam perkara yakni apa? Kekufuran, bid'ah, syirik dan lain-lain, dosa-dosa besar dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Yang tadi juga kita sebutkan ya, bahwa ini juga bisa berakibat hilangnya nikmat itu. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah sendiri. Yakni tadinya dapat nikmat banyak, bagus, tidak disyukuri, akhirnya menjadi malapetaka, hilang nikmat tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-10, menggunakan perangkat tersebut dalam perkara yang manfaat. Dan ini bagian daripada syukur nikmat. Ya. Jadilah kita orang yang banyak memberi manfaat. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi ya, bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Ya, tadi pada pelajaran Ba'dal Fajr kita sebutkan hadis ini, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah cintai itu yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, banyak peluang dalam kita menggunakan media sosial ini pada perkara yang manfaat, sehingga kita bisa meraih kebaikan yang tertera dalam hadis ini. Apa yang kita bisa lakukan? Berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ya, informasi tentang hukum-hukum agama, adab-adab syar'i dan lain-lain. Tentu semuanya juga terikat dengan yang sebelumnya kita sebutkan, ya. Kita bisa memposting atau mengirimi saudara, teman, tangga dan lain-lain hal-hal yang baik. Ya, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan Nabi, adab-adab yang syar'i dan seterusnya. Peluang yang lain adalah mencegah dari kemungkaran. Misalnya sekarang sedang marak suatu kemungkaran. Ya, kita ingatkan masyarakat, kita ingatkan teman, kita ingatkan saudara dari kemungkaran itu dengan cara yang baik. Ini juga peluang manfaat agama. Memberikan nasihat atau jalan keluar. Ada orang yang sedang memerlukan suatu nasihat. Ya, siapa saja yang kita tahu, berikan nasihat kepadanya. Berikan jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi. Ini juga manfaat. Atau paling tidaknya menerima atau memberikan informasi yang mubah. Kemudian berikutnya yang ke-11 adalah tidak banyak berbicara dan bermudah-mudahan berkomentar. Ini termasuk hal yang penting. Seringkali ketika orang sudah masuk ke dalam medsos ini terpancing untuk komentar. Segala sesuatu dikomentari. Ya. Walaupun kadang-kadang dengan tanpa kata-kata, tapi dengan simbol, dengan hal yang sejenisnya. Ya, hati-hati untuk banyak-banyak bicara. Batasi omongan kita, pembicaraan kita. Ini tuntunan agama. Ini yang tadi kita juga sebutkan. Sebelum ada medsos, mungkin orang itu pendiam, gak banyak bicara. Tapi ketika memegang medsos, bisa jadi dia orang yang suka bicara. Ya, bicara tapi gak bicara. Mulutnya diam tapi tangannya gerak. Ya. Hati-hati. Karena Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam banyak hadis. Nabi mengingatkan kita dalam banyak hadis. Yang antaranya kita kenal. Hadis itu sering kita dengar. Hadis Abu Hurairah dari dalam Sahih Al-Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Ya. Disebutkan dalam suatu riwayat, dalam suatu riwayat, yakni dari Ibnu Umar, ya, secara sanad disebutkan, atau dari Umar, ucapan Umar, secara sanad ada kelemahan, ya. Namun anggap itu kata-kata mutiara, ya. Kata-kata mutiara, dan memang kenyataannya seperti yang disampaikan dalam riwayat ini, bahwa Umar mengatakan, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat dhunubuhu wa man kasurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi. Siapa yang banyak ucapannya, banyak omongannya, akan banyak kelirunya. Dan siapa yang banyak kelirunya, akan banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang pantas baginya. Ya, benar, memang seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, min huna yu'lam anna ma laysa bi khairin minal kalam fassukutu anhu afdal minat takallumu bihi. Di sini kalau begitu kita ketahui bahwa anna ma laysa min bi khairin minal kalam, bahwa sesuatu yang tidak baik dari suatu pembicaraan, fasukutu anhu afdal minat takallumi bihi, maka dia lebih baik daripada kita bicara dengannya. Bahkan mesti kita menahan diri. Ya. Mesti kita menahan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan pula bahwa beliau mengatakan, iyyakum wa fudul al-kalam. Hati-hati kalian dari banyak bicara di luar keperluan. Hasab hasbum ri'in ma balagha hajatah. Atau ma balagha hajatah. Cukup bagi seorang itu yang menyampaikan kepada keperluannya saja. Seperlunya. Begitu. Jadi bab ini disebutkan pula, ya. Wa aidan fa inal iktsar minal kalam alladzi la hajata ilaihi yujibu qasawatal qalb. Begitu pula dalam kitab Jami' Ulumul Hikam disebutkan, al iktsar minal kalam, banyak bicara yang tidak diperlukan, yujibu qasawatul qalbi, berakibat mengeraskan kalbu, tidak lunak, kemudian sering menyadari keliruan, kesalahan, banyak bertaubat, itu membuat dia semakin kaku kalbunya, tidak pernah menangis karena Allah Azza wa Jal. Nah, itu 11 adab-adab yang sempat saya catat untuk kita perhatikan dalam bab menggunakan media sosial. Ada berikutnya di sini hal-hal yang perlu kita berhati-hati, perlu saya ingatkan untuk kita berhati-hati padanya. Pertama, media sosial dengan anak-anak kita, dan terutama juga pembahasan kita yakni penggunaan HP secara umum dan juga lebih khusus media sosial. Berhati-hati terhadap anak-anak kita, sehingga kita perlu memberikan di handphone kita password atau kata kunci atau pengunci yang lain, agar tidak semaunya anak kita menggunakannya. Karena tidak dipungkiri bahwa namanya anak, ya, tiba-tiba merebut, tiba-tiba menangis, meminta, dan seterusnya. Ini hati-hati. Ya, beri kata kunci. Kemudian saat memberikan kepada anak, dan dia membuka media-media sosial itu, tentu ini kehati-hatian yang lain. Tidak setiap percakapan boleh dia baca. Di situ ada surat menyurat kita dengan teman kita. Di situ ada mungkin grup-grup yang dia belum pantas untuk membacanya. Ya kan? Nah, apa yang sampai kepada kita dari isi-isi surat, macam-macam sekali. Ada yang baik, ada yang buruk, macam-macam. Ada orang mencela, ada orang mengancam mungkin, ada orang macam-macam. Tema-tema yang belum pantas dia membaca. Maka dari itu, ketika terpaksa dia memberikan, maka beri rambu-rambu dan perhatikan dan awasi. Jangan sembarangan ya membaca semaunya dia dari percakapan atau kiriman-kiriman. Berikutnya, jangan sampai pula dia memposting kecuali terpantau. Hati-hati anak-anak, ya. Apalagi yang belum berakal, kadang asal pencet. Entah nanti keluarnya kata-kata apa, terkirim kemana. Begitu pula mungkin ada yang sudah berakal, dia ngirim ke siapa temannya. Kata-kata yang mungkin kita gak tahu baik atau buruknya. Maka dari itu harus terpantau. Kemudian hal yang sangat-sangat-sangat penting adalah bab kamera. Ya. Bab kamera ini harus dikunci. Na'udzubillah, aib seseorang bisa terkirim oleh keteledoran atau disebabkan karena keteledoran. Buka WhatsApp, ya, di situ ada pilihan kamera, tiba-tiba dipencet, na'udzubillah kalau tiba-tiba terkirim sementara memfoto sesuatu yang tidak boleh difoto. Terkirim entah kemana, na'udzubillah, mungkin sampai ke grup, sampai ke orang. Ya, maka dari itu harus dikunci kamera. Ya, dan kita tahu bahwa ajaran agama kita melarang mengkamera sesuatu yang bernyawa. Apalagi itu sesuatu yang aib, tidak boleh terlihat oleh orang lain. Maka dari itu ini tadi saya katakan sangat-sangat-sangat hati-hati. Kunci kamera. Ya. Begitu pula telepon call. Kamera call ya. Telepon kamera juga. Ini juga berhati-hati sekali. Jangan sembarangan, dan yakni dalam bab ini dulu pernah saya ditanya tentang menggunakannya dan saya mengatakan boleh, ya, karena itu seperti apa namanya langsung, ya, langsung. Wallahu alam, setelah saya mendengar fatwa yang lain dan dapat informasi bahwa ternyata dari video call itu terekam pula oleh pemilik atau servernya atau apa, saya kurang tahu apa istilahnya. Kalau memang terekam oleh mereka, walaupun kita nggak merekam, dia nggak merekam, maka tidak boleh kalau seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ada bab merekamnya itu. Naudzubillah, kalau ternyata ada sesuatu yang mestinya tidak terlihat, ya, dan itu menjadi aib, ya, kita menutup istri kita dengan apa, kerudung, ya, dengan jilbab, termasuk ternyata naudzubillah kalau tanpa disadari terekam oleh orang lain, ya, terekam oleh orang lain karena perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan anak juga, jangan sampai anak tersebut ketagihan, karena kita tahu bahwa sifatnya anak masih seperti itu. Maka dari itu terus dicegah. Api-api ini diusahakan jauh dari anak-anak. Jauh dari anak-anak. Ya. Supaya mereka tidak ketagihan. Kalau sudah ketagihan, berbahaya. Bisa membuat anak-anak malas belajar, malas makan, dan seterusnya dari hal-hal yang negatif. Maka ini sangat perlu diperhatikan, jangan sampai membuat anak-anak itu ketagihan. Kemudian hal yang lain, sebagaimana tadi kita sebutkan kehati-hatian itu terhadap anak-anak kita, juga kehati-hatian terhadap teman-teman kita. Kadang HP kita dipegang teman, nggak tahu dibuat apa oleh teman kita. Nah ini juga, ya. Berikutnya, perlunya saling mengingatkan antara suami dengan istri, atau bapak dengan anak dan seterusnya, ibu dengan anak, saling mengingatkan. Kenapa? Karena tidak jarang keluhan-keluhan. Seorang suami mengeluhkan tentang istrinya, seorang istri mengeluhkan tentang suaminya, sering kali. Sehingga karena media-media tersebut, hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Maka dari itu senantiasa saling mengingatkan. Kalau ada sifatnya pelanggaran agama, segera diingatkan. Baik suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami. Ini hal yang sangat penting sekali. Kemudian berikutnya, yang ke berapa? Tiga di sini, keempat. Perlu diketahui dan diperhatikan bahwa tidak semua masalah bisa dibicarakan melalui media sosial. Tidak semua masalah layak dibicarakan di media sosial. Ya, misalnya bab yang penting jangan bicara melalui media sosial. Terkait dengan urusan misalnya besar, menyangkut kebijakan yang berakibat ini dan itu, buntutnya banyak, jangan melalui media sosial. Perlu dibicarakan langsung dengan orang-orang terkait atau bahkan dalam rapat. Kadang ada rapat melalui media. Nah, ini berbahaya ini. Bisa disalahpahami. Hal-hal yang mungkin sederhana mungkin, tapi sesuatu yang penting, yang serius, yang di belakangnya banyak akibat-akibat karena kebijakan yang akan diputuskan, jangan melalui media sosial seperti ini. Kita harus bertatap muka dan bicara. Ya. Ini terkadang menyangkut antara dua orang, terkadang menyangkut banyak orang, maka perlu hati-hati. Ya. Kemudian berikutnya, hati-hati dalam menerima atau menukil berita, bahkan hadis Nabi. Kadang banyak tersebar hadis, ini hadis, ini hadis, ternyata hadis palsu. Kita ikut menyebarkan. Na'udzubillah. Ya, Nabi melarang kita ikut menyebarkan hadis palsu. Jelas, apalagi membuatnya. Begitu pula berita-berita. Betapa banyaknya sekarang berita-berita bohong. Ya, hoax-hoax itu yang diistilahkan dengannya, betapa banyaknya. Dan itu seperti yang Nabi sebutkan, itu tanda-tanda kiamat, semakin banyak kedustaan. Semakin banyak orang bicara ruwaidhat, orang-orang yang tidak berkepentingan bicara. Maka hati-hati sekali dari hal seperti itu, ya. Harus dicek, kemudian baru kita kirimkan kalau itu memang mau dikirimkan. Yang terakhir, bagi para penuntut ilmu dan bagi orang-orang yang berkepentingan untuk membaca informasi-informasi agama, jangan tinggalkan buku dan jangan tinggalkan kitab. Karena ini menjadi suatu fenomena sekarang. Orang lebih memegang HP-nya daripada memegang kitabnya. Orang lebih memegang HP-nya daripada bukunya. Ini suatu hal yang tidak baik dari satu sisi, ya. Mungkin kalau kita sekedar melihat faedah sekilas, mungkin manfaat. Tapi kalau untuk kekokohan ilmu, untuk penataan ilmu, ilmu agama tidak diperoleh melalui alat-alat dan cara seperti itu. Ya, itu cara yang sifatnya masih asyuai. Faedah yang tidak tertata. Sehingga ilmu orang tidak terbangun dengan baik. Tidak terpondasi dan terbangun dengan baik. Nah, kita sebagai thalibul ilm harus selalu kembali ke kitab. Supaya ilmu kita tertata dengan baik. Pondasinya ada, kemudian temboknya, kemudian jendelanya. Kalau kita ibaratkan rumah. Kemudian atapnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu, di sini saya ingatkan, ya, agar ilmu kita ini kuat, kokoh, tetap kembali ke kitab-kitab, ke buku-buku. Jangan mengandalkan faedah-faedah ilmiah dari ini. Wallahu'alam, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Kemudian mungkin tadi pesan dari panitia, kalau ada pertanyaan mungkin kita beri waktu setelah duhur, gitu. 30 menit setelah duhur. Artinya setelah duhur langsung 30 menit, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.